Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Qaf pada ayat yang ke-36 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودَ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. Betapa banyak, kata Allah Azza wa Jalla, kami telah membinasakan orang-orang sebelum mereka, umat-umat sebelum mereka, maksudnya sebelum orang-orang kafir Quraisy. Betapa banyak yang telah kami binasakan, kata Allah Azza wa Jalla, sebelum musyrikin Quraisy tersebut, dari umat-umat terdahulu. Hum ashaddu minhum batasha. Umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah umat-umat yang kuat. Hum ashaddu minhum batsha. Umat yang kuat. Fanaqabu fil biladi. Umat yang berupaya menembus. Naqabu. Menembus di negeri-negeri, maksudnya menjelajahi negeri-negeri. Hal mim mahis, apakah ada jalan menghindar bagi mereka dari murka dan azab Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, betapa banyak umat-umat terdahulu kami telah binasakan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, inna fi dhalika ladhikra. Sesungguhnya hal itu yang akan menjadi dhikra. Ladhikra akan menjadi peringatan. Liman kana lahu qalbun. Buat orang yang masih memiliki hati, maksudnya hati yang hidup. Au al-qasam'a, atau dia memanfaatkan pendengaran untuk mendengar wejangan, mendengar bimbingan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, larangan, ancaman. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ditimpa kelelahan, tidak ditimpa oleh kecapean membangun langit dan bumi dengan 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan apa yang ada di antara keduanya Allah ciptakan dalam 6 hari. Mampu Allah Azza wa Jalla mengatakan kun fayakun? Naam. Tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah dalam menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya 6 hari. Allah memiliki hikmah. Bila Allah Azza wa Jalla mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Namun disitulah hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla tidak ditimpa oleh kelelahan sedikitpun. Fasbir ala ma yakulun. Bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa saja yang mereka ucapkan. Mencela, mencerca, menuding, menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beragam-ragam celaan, bermacam-macam bentuk ucapan yang diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasbih, bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi. Dan bertasbihlah engkau kepada Rabbmu dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Mari kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha ikhbarun. Nah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mukhawifan lil musyrikina al mukadzibina lir rasul. Allah azza wa jalla berfirman dalam rangka menanamkan rasa takut kepada kaum musyrikin, mereka-mereka yang mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin ay umaman kathira. Betapa banyak umat-umat sebelum mereka, kaum musyrikin yang menentang, yang mencela, yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak telah kami hancurkan, kata Allah Azza wa Jalla, umat yang sangat banyak sebelum mereka. Hum ashaddu minhum batsha. Umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki kekuatan, kuatan, wa atharan fil ardi. Umat-umat yang memiliki kekuatan, umat-umat yang memiliki pengaruh, peninggalan-peninggalan di muka bumi yang menunjukkan kekuatan mereka, bagaimana tidak, barakallahu fikum, terkadang tempat tinggal mereka batu-batu besar yang mereka pahat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, fanaqabu fil bilad ay banau al-husun al-mani'ata wal-manazil ar-rafi'ata. Mereka kaum yang telah membelah negeri-negeri, yang telah menjelajahi negeri-negeri. Bagaimana maksudnya? Mereka telah membangun benteng-benteng yang kuat. Kaum Al-Mani'ah wal-Manazil ar-Rafi'ah, mereka membangun tempat tinggal yang tinggi. Wa gharrasul asjar, mereka menanam pohon-pohon. Wa ajarul anhar, mereka membuat sungai-sungai. Wa zara'u, mereka bercocok tanam. Wa amaru, mereka membangun atau meramaikan. Wa dammaru, dan mereka juga melakukan pengerusakan. Karena kaum kuat tidak memiliki iman, ya tentu hidupnya ya bagaikan binatang buas, ingin menguasai semua orang, ingin berkuasa pada semua makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini orang yang kuat tidak memiliki iman. Falamma kadzabu rusulallah, tatkala mereka mendustakan rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, wajahadu ayatihi, dan mereka menentang ayat-ayat Allah, kaum yang kuat, akhadahumullahu bil iqabil alim, Allahu azza wa jalla ambil mereka, Allah siksa mereka dengan siksaan yang pedih. Wal adab syadid, dan adab yang keras. Coba barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang namanya kaum kafir kuat, negara superpower mungkin, kecuali berakhir dengan kekalahan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya bahwa kekuatan apabila tidak dibarengi dengan iman, kekuatan itu akan menjadi senjata makan tua, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Akan menjadi senjata barakallahu fikum makan tua. Jika kekuatan itu tidak ada akidah padanya, tidak ada keimanan padanya, akan menjadi senjata makan tuan barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang-orang Islam pertama kali yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki diri-diri mereka, hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hubungannya dengan syariat Allah. Tolong rambutnya itu, Man. Rambutnya. Jadi barakallahu fikum, ini kehidupan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, orang-orang Islam jika ingin menang di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka harus memperbaiki diri mereka dengan syariat Allah. Harus barakallahu fikum memperbaiki lahiriah mereka, memperbaiki batiniah mereka dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang-orang Islam akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi orang Islam itu melakukan apa yang dilakukan oleh musuh Allah, syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan meyakini keyakinan-keyakinan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapapun dan bagaimanapun jumlahnya orang-orang Islam? Tidak akan berguna barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jikalau kita ingin mengembalikan kewibawaan Islam dan kaum muslimin, maka kita harus kembali kepada agama yang lurus, rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya yang telah diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata beliau, la yusliha amra hadhihi al-ummah illa ma aslaha biha awwala. Tidak akan terperbaiki kondisi umat ini di masa Imam Malik. Tidak akan terperbaiki umat ini, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat yang terdahulu. Yang dimaksud oleh beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, yang tepat dalam perjuangan Islam ini adalah mengkaji, mendalaminya dan mengamalkan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus, apa kita harus belajar menyiapkan diri? Ya, belajar bela diri. Belajar barakallahu fikum, ya, untuk kemudian apa? Ya, karena di negeri kita tidak boleh menggunakan senjata api, ya, nembak burung pakai apa? Senapan, ya, latihan, ya, apa? Barakallahu fikum, ya. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan. Persiapkan pada diri-diri kalian dari bentuk kekuatan apa saja untuk menghadapi orang-orang kafir musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Disuruh persiapan. Ya, ya, olahraga, kemudian barakallahu fikum, latihan bela diri, apalagi yang akan membentuk kepribadian kita atau fisik kita menjadi kuat, orang-orang yang punya kekuatan. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, tidak ada yang akan mengembalikan kewibawaan Islam dan muslimin kecuali di saat muslimin itu kembali kepada agamanya yang benar. Kembali barakallahu fikum kepada agamanya yang benar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsungkan, qala hal min mahis ay la maqarra lahum min azabillah. Apakah ada di sana langkah, upaya, jalan untuk lari dari hukum Allah tabaraka wa ta'ala? Hal min mahis, apakah mereka mampu menghindar dari hukuman Allah tabaraka wa ta'ala? La mafarra lahum. Tidak akan mampu menghindar dari azab Allah. Hina nazala bihim. Ketika azab Allah itu turun. Wala manfaat. Falam tughni anhum quwwatuhum. Wala amwaluhum wala awladuhum. Tidak ada langkah cara membebaskan diri dari murka Allah. Tidak berguna sedikitpun kekuatan mereka. Tidak berguna harta-harta benda mereka. Tidak berguna anak-anak keturunan mereka. Tidak ada artinya. Artinya bagi kita ini adalah kabar gembira. Yang mengibarkan bendera kemenangan, kejayaan sesungguhnya. Orang-orang yang benar-benar meluruskan dirinya dengan agama Allah Azza wa Jalla hidupnya. Dia mau jadi apapun. Mau jadi petani. Atau mau jadi barakallahu fikum pelaut. Atau mau jadi tukang. Atau mau jadi apa saja. Jika dia telah meluruskan agamanya, hidupnya dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia masuk dalam Hizbullah. partainya Allah, pasukannya Allah, kelompoknya Allah tabaraka wa ta'ala, tentaranya Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk dalam jundullah. Di saat dia mengembalikan hidupnya kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala, maka sekali lagi barakallahu fikum, orang yang tekun belajar agama Allah, kemudian dia mengamalkan dengan tepat, benar, lurus apa yang telah dikaji dan didalaminya, sesungguhnya mereka-mereka inilah musuh bebuyutan iblis dan bala tentaranya. Musuh yang paling besar iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum, orang-orang yang memiliki kekuatan ilmu dan memiliki kekuatan amal. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjadikan kita orang yang bersemangat selalu belajar dan mengkaji agamanya, dan dibantu serta ditolong untuk mengamalkannya barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian beliau menyebutkan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya peringatan Allah Azza wa Jalla itu akan berguna, menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Yang dimaksud adalah qalbun azimun hayyun zakiyun zakiyun. Hati yang besar, hati yang hidup, hati yang cerdas, hati yang zaki, yang bersih. Inilah yang akan mengambil pelajaran barakallahu fikum. Apapun yang diucapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hati qalbun azim, hati yang besar, berjiwa besar, hati yang hidup, cerdas, bersih, fahada idza warada alaihi syai'un min ayatillah tadhakkara biha wantafa'a wartafa'a. Ini dia jenis hati yang apabila datang sesuatu dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, tanda-tanda kebesaran Allah, atau tanda-tanda kebesaran Allah itu di dalam kitab sucinya dan di dalam hadis-hadis sahihah, di dalam syariatnya, bila datang kepadanya, dia akan tadzakkara biha, dia bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil manfaat, fartafa'a, sehingga mereka atau dia menjadi terangkat, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, wa kadzalika man alqa sam'ahu ila ayatillah wastama'aha istima'an yastarshidu bihi wa qalbuhu shahid ay hadir fa hadza aidan lahu dhikra wa mau'izatun wa shifaa'un wa huda. Demikian juga orang yang memasang pendengarannya terhadap ayat-ayat Allah, dia mendengarnya dengan baik. Pendengaran yastarsyidubih, pendengaran dia mengambil bimbingan dengan mendengar itu. Apa yang difirmankan oleh Allah? Apa yang diucapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, ada pelajaran yang berharga dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Termasuk dari pencegah mengambil manfaat dari Al-Quran, termasuk dari penghalang mengambil faedah dari Al-Quran adalah ketika ayat-ayat datang, dia tidak pernah mengarahkan kepada dirinya. Ayat terkait dengan kufur, orang kafir yang dimaksud. Ayat terkait dengan orang bermaksiat. Oh, orang yang bermaksiat yang dimaksud. Ini termasuk dari penghalang untuk intifa mengambil manfaat pada Al-Qur'an. Sama juga datangnya wejangan para a'immatus sunnah, misalkan sering kita larikan, oh ke dia yang dimaksud. Ya, bukan dirinya, dia yang dimaksud, mereka yang dimaksud. Tidak diarahkan ucapan itu pada dirinya sendiri. Padahal siapapun selama dia hidup, pintu terbuka atau pintu untuk menuju kesesatan itu terbuka lebar. Menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik, menjadi orang mubtadi, menjadi orang ahlul ma'asi, itu terbuka selama hamba itu hidup, barakallahu fikum. Oleh karena itu, termasuk dari langkah intifa bil Quran. Semua ayat pertama kali kita arahkan kepada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsungkan kata beliau, wa qalbuhu syahid ay hadir, fa hadza aidan lahu dzikra wa mau'izatun wa syifaa'un wa huda. Hatinya dalam kondisi berjaga, hadir hatinya. Ya, hadir hatinya, barakallahu fikum, ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, rahimani wa rahimakumullah. Ini juga hati yang hadir ini akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai zikra, peringatan buatnya, mau'idhah, nasihat untuknya, wasifaun, kesembuhan buatnya, wahuda, ya, wahudan dan juga petunjuk. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara, Al-Quran sebagai syifa, syifa dari penyakit hissi, satu. Ya, Al-Quran akan bisa menjadi obat terhadap penyakit yang diderita. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bercerita, ketika beliau berangkat untuk menunaikan ibadah haji, beliau ditimpa oleh penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sulit untuk sembuh. Maka tidak ada yang dilakukan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kecuali menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa. Dia tahu sakitnya, sakit. Tapi setelah dia membaca surat barakallahu fikum Al-Fatihah yang dibaca, sembuh barakallahu fikum dari penyakitnya seolah-olah belum pernah ditimpa oleh penyakit. Keberkahan Al-Quran akan bisa menjadi syifa, obat dari kesesatan, barakallahu fikum, kebodohan, ya, juga menjadi syifa terhadap penyakit hissi yang diderita. Umar sudah besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan, wa ammal mu'rid alladhi lam yusghi sam'ahu ila al-ayah fa hadha la tufiduhu shay'an li'annahu la qabula 'indahu wa la taqtadhi hikmatullah hidayatan min man hadha na'tuhu. Kata beliau, adapun orang yang berpaling, al-mu'rid, kalau sudah di majlis tidak boleh berbicara, itu tidak beradab, apalagi senyum, ketawa, bisik-bisik, ya, tidak beradab. Ini ibadah, min afdalil ibadah, termasuk dari ibadah yang paling utama, min a'zamil qurubat, termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang tinggi. Ya, sebagaimana ibadah yang lain, maka jangan ya, diikut sertakan berbicara, ngobrol, senyum ketika belajar, karena kita tidak beradab sama sekali. Saudara antum sedang khusyuk di samping, dia merasa terganggu, dosa. Ya, sedang dibacakan ayat Al-Quran, ngobrol, dosa. Jadi jangan lakukan sesuatu yang akan tidak pernah kita menjadi beradab. Ya, sesuatu yang kita tidak pernah menjadi beradab. Di majlis bermain, di majlis tertawa, di majlis ngobrol, barakallahu fiik. Kata beliau, wa ammal mu'rid, adapun orang yang berpaling, alladzi lam yusghi sam'ahu ilal ayat, yang tidak pernah memasang pendengarannya kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, coba kalau antum al-imam sedang membaca ayat Al-Qur'an, ya direnungi, difahami, nikmat. Ya, banyak hal yang itu akan menjadi jawaban di dalam hidup. Kalau kita misalkan, barakallahu fikum, tidak memahami, tidak bisa mengartikan, itu adalah kekurangan. Kekurangan ini harus kita kejar, berupaya. Ya, kalau kita sudah berupaya mengerti bahasa, berarti insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan jalan menujunya. Tetapi kalau kita tidak peduli, nah ini nanti yang akan bahasa, waduh sulit, bahasa itu sulit, ini sulit, dan seterusnya. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat sedikit pun ayat tersebut. Li'annahu la qabula indah, karena tidak ada sikap penerimaan di sisinya. Wala taqtadi hikmatullah hidayatan, dan tidak akan sesuai dengan hikmah Allah dalam hal hidayah, tidak akan sesuai. Man hadza na'tuhu, orang yang demikian sifatnya. Makanya coba, barakallahu fikum, antum perhatikan, semua orang berdoa di dalam surat Al-Fatihah, setiap sholat, setiap muslimin, muslimat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Tapi berapa dari orang Islam yang Allah berikan petunjuk kepada jalannya yang lurus? Berapa? Sangat sedikit, barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membongkar rahasianya. Termasuk dari doa itu tidak diterima di saat kita tidak memahami apa yang kita minta. Tidak paham. Ya? Tidak memahami apa yang kita minta, barakallahu fikum. Kalau sudah yang diminta tidak paham, bagaimana ada upaya dan usaha? Bedakan. Ketika ada orang yang tahu, ihdinas sirat, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Dia paham apa yang diminta. Setelah itu dia memasang niat untuk mencari mana, di mana, siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, untuk dia bergandengan tangan dengannya, dia berjalan bersamanya, dia hidup dengannya, dia terus mencari dan mencari. Inilah kemudian yang sering dan lebih cepat disambut dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melalui majlis ilmu kita tahu keterbatasan diri kita masing-masing. Coba kita jawab kekurangan itu, barakallahu fikum, kita sempurnakan. Kalau ternyata dengan usaha kita belum dibukakan, coba lagi, tambah lagi giat usahanya. Allah berjanji di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana. Kami akan benar-benar menunjukkan jalan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim. Keberikutnya kita ambil dan terakhir, wa hadza ikhbarun minhu ta'ala an qudratihi al-'azimati wa mashi'atihi an-nafidhati allati awjada biha a'zamal makhluqat. Ini adalah berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berita tentang kekuasaan Allah yang agung. Berita tentang kehendak Allah yang terlaksana. Wa masyiatihin nafidah. Kehendak Allah yang terlaksana. Yaitu Allah menciptakan makhluk yang besar ini. Dengan kekuasaan Allah. Dan dengan kehendak Allah. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini. As-samawat wal-ard wal-arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Langit 7 lapisnya, bumi 7 lapisnya, dan apa yang ada di antara keduanya cuma 6 hari. Dalam masa 6 hari. Awaluha yaumal ahad. Awal hari itu hari Ahad. Wa akhiruha yaumul jum'ah. Akhir dari 6 hari tersebut penciptaan langit dan bumi adalah Jum'at. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at. Barakallahu fikum. Min ghairi ta'abin wala nasobin wala lughubin wala i'ya. Semuanya maknanya sama. Kekayaan bahasa Arab, barakallahu fikum, ta'ab ya capek, nasab juga lelah, wala lughub ya terbebani, wala i'ya juga diberatkan, tidak diberatkan sedikit pun Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan bumi. Seorang tukang bangun rumah, satu rumah saja terkadang 3 bulan, 4 bulan, sekian bulan. Langit diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan bumi dengan waktu 6 hari. Allah mampu untuk mengatakan kun fayakun, jadi semuanya. Disinilah hikmah. Terakhir kata beliau, falladhi aujadaha ala kibariha wa idhamiha qadirun ala ihya'il mauta min babi aula wa ahra. Jika dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya, bersamaan besarnya makhluk tersebut, agungnya makhluk tersebut, maka dia Allah yang mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kemampuan Allah untuk menghidupkan orang yang mati tentu lebih utama dan lebih patut lagi. Tidak ada kesulitan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi ini sebagai satu faedah yang beliau ambil terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.